Tiada lagi sendiri. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Aku menyadari itu yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang. Yang jantung di dada berdebar tak menentu karena kehadiranmu. Diam-diam hatiku mengagumi dirimu, bahkan menyayangimu. Untuk pertama kali, itu pun akui, kau begitu berarti. Rasanya ingin selalu dekat-dekat dirimu, tak ingin pisah lagi. Yang pertama di dalam hidup ini, rindu dan sayang menyiksa diri. Yang yang pertama di dalam hidup. sakiti hati ini masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba tiga kali, jangan, oh janganlah. Cukuplah sudah, cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Tapi kini kau selalu menyakitiku. Mengapa, oh mengapa? Hati bertanya, mungkin ada yang lain yang kau sayangi. Kalaulah memang ada yang lain yang kau sayangi selain diriku, katakan sejujurnya, janganlah kau bersandiwara. Aku tak mau, aku tak mau kalau memang begini adanya. Lebih baik berpisah daripada nanti hati ini terluka. Sesali, tapi kini kau selalu menyakitiku. Mengapa, oh mengapa? Hati bertanya, mungkin ada yang lain yang kau sayang. Bersandiwara. sakiti hati ini masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba tiga kali, jangan, oh janganlah. Cukuplah sudah, cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Sedari dulu sudah aku katakan siapa diri ini. Sedari dulu sudah aku katakan janganlah kau sesali. Tapi kini kau selalu menyakitiku. Mengapa, oh mengapa, hati bertanya, mungkin ada yang lain yang kau sayangi. hati ini terluka. Thank you. lagi. Rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu. Seperti gaunmu kekasih, begitu hatiku. Saya ingin kau jauh dariku. Lembutnya sinar di matamu, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Gambaran perjuangan. beragam terbakar matahari. Kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar. Meski pangkamu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu. Thank you. sebentar lagi kita berbincang dan berterus terang. Kapan kan lagi? Kurasakan malam sepi begini, mengapa kau tak pernah lagi melihat dan menemani diriku sayang. Seandainya daun-daun berisi, ia akan bercerita. Sepi begini terasa panjang dan sangat menyiksa diri. Rasa sunyi, rasa rindu pada dirimu menyatu di dalam kebisuan malam ini. Thank you.